dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintah-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.